Al-asli tsani al-khuruju ala nizamiddin wa tahtahu samanu qawaida. Al-hadiyah asyar ma kana min al-i'tiqadati wal ara'i mu'aridan li nususil wahyi. Asani asyar ma lam yarid fil wahyi wa lam yu'sar ani sahabati wat tabi'ina min i'tiqadat. Asalisa asyar al-khusumatu wal-jidalu fid-din. Al-rabi'ah asyar al-ilzamu bisyai'in minal adati wal-mu'amalat. Al-khamisata asyar ayyahsula bifi'lil adah awil mu'amalah taghyirun lil-awda'i syar'iyyati thabitah. Al-sadisa asyar musyabahatul kafirina fi khasaisihim. As-sabi'ah asyar musyabihatul kafirina fi muhdasatihim. As-samina asyar al-ityanu bisyai'in min a'malil jahiliyah. Al-aslu thalis al-zara'i'ul mufdiyah ilal bid'ah wa tahtahu khamsu qawa'id. At-tasi'ah asyar ayyuf ala ma huwa matlubun syar'an ala wajhin yuhimu khilafa ma huwa alaihi fil haqiqah. Al-ishrun ayyuf ala ma huwa jaizun syar'an ala wajhin yu'taqadu fihi annahu matlubun syar'an. Al-hadiyah wal-ishrun an ya'mala bil ma'siyatil ulama'u wa tazhara min jihatihim bihaitsu ya'taqidul 'amatu anna hadhihi al-ma'siyah min ad-din. Ats-tsaniyah wal 'ishrun ay ya'mala bil ma'siyatil 'awam wa tashi'a fihim wa la yunkiru hal ulama'u wa hum qadiruna 'alal inkar bihaitsu ya'taqidul 'amatu anna hadhihi al-ma'siyah mimma la ba'sa bihi. Ats-tsalisah wal 'ishrun ma yatarattabu ala fi'lil bid'il muhdatsah minal a'mal. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Qawaid Ma'rifatil Bid'ah halaman 10. قال المؤلف وفق الله الأصل الثاني pokok pembahasan yang kedua adalah al-khuruj al-khuruj an nizamiddin, keluar dari tatanan agama. Ini ada banyak jenis-jenis bid'ah yang kategorinya adalah keluar dari tatanan agama, aturan agama. Wa tahtahu samanu qawaid, di bawah asal yang kedua ini ada 8 kaidah. Ya, nanti setiap kaidah ada banyak masail gitu ya. Nah, secara urut menyambung dari yang sebelumnya, berarti sekarang yang ke-11. Yaitu maka na min al-i'tiqadat wal ara'i mu'aridan li nususil wahyi. Apa saja dari i'tiqadat, keyakinan-keyakinan dan ara, pemikiran-pemikiran yang berlawanan dengan dalil-dalil wahyu, ini Al-Quran dan Sunnah, itu termasuk bid'ah. Ya. Setiap keyakinan, pemikiran yang itu berlawanan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka itu masuk dari bid'ah. Ini kaidahnya. Kemudian yang ke-12, ma lam yarid fil wahyi wa lam yu'thar 'anil sahabati wat tabi'ina min i'tiqadat. Apa saja yang tidak datang dalam wahyu, dalam Quran Sunnah, dan tidak ada asar dari sahabat dan tabi'in dari i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Nah, kalau ditanya apa dalil keyakinan itu, kepercayaan itu dari Quran, tidak ada. Dari Sunnah, tidak ada. Dari sahabat, dari tabi'in, tidak ada. Ini termasuk jenis bid'ah. Nah, Yang ke-13, al-khusumat wal jidal fid din. Termasuk dari kaidah ya, yang bisa dikenali dengannya bid'ah adalah segala bentuk khusumah dan perdebatan dalam agama. Ini apa yang sudah jelas haknya, sudah jelas batilnya, ya, sudah jelas perkaranya, kok masih apa diperdebatkan, masih dipertentangkan. Ini bid'ah. Jelas. Karena aturan tatanan agama sudah jelas. Ya, salat yang fardu sehari semalam 5 waktu kok masih diperdebatkan. Apakah salat yang fardu sehari semalam 5 waktu, tanda tanya. Jawabnya pentungan ini. Bid'ah ini. Ngapain kamu mempertanyakan sudah yang sesuatu yang sudah jelas, memperdebatkan sesuatu yang jelas, kasih pentungan. Dia kasih tanda tanya, kamu kasih apa? Pentungan. Enggak pantas ini ya. Nah, sebagaimana nanti Umar bin Khattab itu kasih pentungan kepada siapa? Sabil. Suka mendebatkan permasalahan-permasalahan yang enggak pernah diperdebatkan di zaman sahabat Nabi. Tentang ayat-ayat mutasyabihat. Kemana-mana selalu itu yang dia bahas. Akhirnya resah masyarakat, dilaporkan ke Umar bin Khattab. Pas ketemu. Sembuh dengan sebab itu. Dipukul kepalanya. Sembuh dengan sebab itu. Udah hilang. Gak ada lagi penyakit ini. Jadi kadang memang obatnya begitu. Hal-hal yang apa, muter-muter di kepala ini. Di apa, keluarkan darahnya. Kayak zaman apa sekarang mungkin dibekam gitu. Keluarkan darah kotor. Yang bikin pemikiran apa? Jadi kotor ini. Sampai ketika di zaman Khawarij itu datang ke Sobi. Sekarang waktunya sudah enggak ada lagi. Kasih lagi. Ya. Apa katanya? Saya sudah sembuh. Sudah diobatin oleh Umar bin Khattab, sudah sembuh, enggak ikut-ikut. Itu obat manjur ya. Tapi kamu jangan praktikkan sendiri ya. Jadi kamu enggak terukur ya. Kalau Umar bin Khattab itu orang alim ya, tahu ukurannya. Jelasannya yang ikuti asarnya Umar. Jangan dipraktekan sendiri. Itu orang yang profesional ya, yang ahli, tahu kadar ukurannya. Nah, kalau kita nggak tahu kadar ukurannya, nggak bisa. Yang ke-14, al-ilzamu bisyai'in minal adat wal mu'amalat. Segala bentuk ilzam, mengharuskan sesuatu dari adat dan muamalat. Yang hukum asalnya apa? Boleh saja. Tapi kemudian dijadikan apa? Sesuatu yang harus. Harus. Ini. Nah, apa hukumnya pakai batik ini? Ya, adat boleh-boleh saja selama tidak apa? Melanggar syariat. Tapi kemudian dibuat aturan apa? Harusnya. Di hari apa? Tertentu ya, kamu wajib pakai apa, batik. Dosa besar kalau nggak pakai batik. Wah, ini masalah. Koinnya dosa ya. Nah ya, artinya ada hukuman, celaan, hinaan kalau kamu apa nggak melakukan. Padahal itu adat ya, muamalah yang sifatnya apa, mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau kamu mengilzam, mengharuskan, nah ini jadi masalah. Bisa jadi bid'ah. Karena ilzam itu kan syariat ya. Nah, pakai jubah ini apa? Ada atau ibadah ini? Ada artinya. Jelas. Sehingga kalau kamu kemudian mengharuskan ahlus sunnah itu ya pakai jubah, enggak pakai jubah bukan ahlus sunnah. Masalah ini. Justru yang berpaham seperti itu, tidak. Mana dalilmu mengharuskan pakai jubah itu, mana dalil? itu sunnah saja ya, kalaupun apa dianggap sunnah. Nah, wa illa itu adat. Nah, ayo, maka perhati-hati ya, semangat kepada sunnah harus dibarengi dengan apa, ilmu dan paham yang benar. Jangan hanya semangat-semangat tapi kamu apa pahami sendiri, padahal itu jauh dari apa ajaran sunnah. Nah, oh berarti kamu menghina orang yang pakai jubah. Loh, dari mana menghinanya? Orang bilang apa itu ada, tidak wajib, terus dilazimkan apa? Dilazimkan, oh berarti menghina. Kamu enggak cinta sunnah, gak kamu cinta menghina sunnah. Sunnah gimana? Bisa ya saja. Ya namanya orang ya. Masalah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ke-15, an yahsula bi fi'lil 'adah aw al mu'amalah taghyirun lil awdha'i syar'iyyati tsabitah. An yahsul, muncul nih, dengan dilakukannya adat atau muamalah perubahan terhadap aturan syariat. Ingat, hukum itu ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum wad'i itu artinya yang sifatnya aturannya, syarat, asbabnya dan seterusnya. Ada adat atau muamalah yang kalau diterapkan itu merubah apa? Aturan syariat. Hukum wad'inya. Nah, misalnya aturan syariat menentukan awal dan akhir bulan itu dengan apa? Melihat hilalnya, ru'yatul hilal. Kemudian ada suatu adat. Oh, kalau di daerah kami, di desa kami, menentukan awal dan akhir bulan itu dengan melihat pasang surutnya lah, laut. Oh, kami pakai ini aja lah. Enggak pakai apa? Ru'yatul hilal. Kami pakai ini. Kebiasaan di daerah kami pakai ini. Nah, kamu lakukan adat itu, tapi efeknya apa? Merubah tatanan syariat. Syariat sudah kasih aturan awal akhir bulan dalam syariat Islam itu dengan lihat hilal. Dia pakai apa? Cara lain. Akhirnya kan merubah. Nah, ini termasuk bid'ah, termasuk hisab. Ya. Nah, walaupun mungkin orang bisa melakukannya, ya, tapi syariat punya aturan sendiri. Ru'yatul hilal. Ah, enggak, saya udah biasa pakai ini dan ini bagi saya lebih detail, lebih ini alasannya ya. Akhirnya apa? Kayak ganti ya. Ganti apa yang sudah diatur dalam syariat. Ini bid'ah. Nah, ini insyaallah apa? Dibahas. Kemudian yang ke-16, musyabahatul kafirina fi khasa'isihim. Meniru orang kafir dalam apa yang menjadi ciri khas mereka, ibadah mereka, keyakinan mereka. Ya. Nah, kamu tiru. Nah, orang kafir. Kalau ada orang meninggal itu ada apa? 7 harian, ada 40 hariannya, ada 100 hari, ada 1000 hari. Nah, kamu apa? Tiru. Cuma dimodifikasi. Kalau mereka 7 harinya dengan amalan-amalan ala kufur, kita buat 7 harian juga tapi ala-ala Islam. Islamisasi gitu ya. Ada 40 harian, ada 100 harian dan 1000 harian tapi dengan amalan-amalan yang Islami istilahnya. Nah, ini musyabahatul kafirin fi khasa'is. Nanti ada lagi orang kafir punya Valentine ya. Nah, kita bikin Valentine Islami. Valentine Islami. Ada ya? Ya ada lah. Nah, itu yang bikin orang Arab sana ikut-ikutannya. Ya acaranya sama Valentine tapi lebih Islami aja. Islamnya apa? Nah, nanti ada lagi apa? Semua gitu ya, perayaan mereka ada perayaan kelahiran. Sembahan mereka. Nah, kita juga ada perayaan, ya, perayaan kelahiran Nabi kita. Nanti ada lagi perayaan apa? Musyabah, niru, ya. Apa menjadi khas mereka ditiru. Seakan-akan Islam itu apa? Sedikit sekali yang bisa diamalkan. Padahal banyak. Nah, tanpa harus meniru ciri khas mereka, dalam Islam apa banyak yang bisa dilakukan? lakukan, tidak harus meniru. Nah, ini masalahnya. Yang ke-17, musyabahatul kafirin fi muhdatsatihim. Meniru orang kafir dalam apa? Hal-hal yang diada-adakan di kalangan mereka. Seperti rahbaniyah itu kan dibuat oleh mereka, kemudian dibuatlah dalam Islam semacam itu. Rahbaniyah. Hidup hanya fokus dalam ibadah, tidak urusan dengan dunia. Paham? Enggak menikah, enggak bekerja, enggak macam-macam. Hidup fokus dengan ibadah. Nah, membebani diri dengan amalan-amalan yang sesungguhnya syariat apa? Tidak mengharuskan itu untuk umatnya. Tapi dia jadikan itu sebagai suatu keharusan. Rahbaniyah. Nah. Maka jadi apa? Jadi bid'ah. Yang ke-18, al-ityan bi syai' min a'mal jahiliyah. Melakukan suatu dari amalan jahiliyah. Amalan jahiliyah. Ya. Asabiyah, fanatik kesukuan. Yang fanatik golongan. Itu apa? Amalan jahiliyah kemudian diadopsi ke dalam Islam. Paham? Dulu zaman jahiliyah banyak partai-partai, ya kita bikin juga partai. Menghidupkan apa yang sudah dihapus dalam Islam. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kamu jadi kayak orang musyrik yang memecah belah agamanya, yang menjadi bergolong-golongan. Setiap golongan apa? Bangga dengan apa yang ada pada maka namanya hizbiyah, ya, asabiyah. Itu semua sebenarnya apa? Amalan jahiliyah yang sudah dihapus dalam Islam. Tapi orang sekarang apa? Penghidupnya kembali, ya, bikin partainya. Harus ada apa? Loyalitas kepada partai, solid. Ya. Nah, militan gitu. Yang banteng, yang beringin, yang apalagi. Ya. Semua di Islam kan, ya? Nah, dibuat Islam. Kami juga memperjuangkan Islam. Kami punya Islam. Ya. Datang enggak ke apa komunitas muslimin? Datang itu yang banteng, yang beringin, yang gambar bintang, gambar pagi, gambar macam-macam. Nah. Tapi saling bertengkar. Nah, tidak ada persatuan. Nah, kesian kan umat Islam yang apa? Jadi korban. Nah, ini cuma juga termasuk jenis apa? Bid'ah. Ini 8 kaidahnya yang disatukan dalam satu asal, yaitu al-khuruj an nizamid din, keluar dari tatanan agama mengatur, ya, pribadi, rumah tangga, bertetangga, bernegara, semua agama ngatur. Nah, ketika aturan agama itu dirubah, ya, atau keluar dari aturan agama, jadilah apa? Bid'ah. Nah, kemudian al-asl salis, ya, pokok, ya, yang ketiga, ya, dari pokok-pokok kebid'ahan adalah adz-dzara'i'ul mufdiyatu ilal bid'ah. Segala dzara'i, jamak dari dzari'ah, ini celah, jalan yang mengantar kepada kebid'ahan. Pada dasarnya itu tidak bid'ah, tapi itu membuka jalan masuknya bid'ah. Maka hukumnya apa? Sama dengan bid'ah. Al-wasail laha akamul maqasidnya. Sarana itu hukumnya sama seperti tujuan. Kalau tujuannya adalah kepada bid'ah, maka sarana yang mengarah ke sana disebut bid'ah. Atau dihukumi sama dengan bid'ah. Wa tahtahu khamsu qawaid. Pada asal yang ketiga ini, di bawahnya ada 5 kaidah. Secara urut nyambung dari yang sebelumnya, berarti yang 19. Yaitu an yuf'ala ma huwa matlubun syar'an ala wajhin yuhimu khilafa ma huwa 'alaihi al-haqiqah. Dilakukan sesuatu yang itu dituntut dalam syariat, tapi dengan cara yang kesannya menyelisihi, ya, hakikatnya. Nah, jelas. itu sesuatu yang pada dasarnya agama mengajarkan begitu ya. Tapi praktiknya apa? Menyelisih apa yang diajarkan. Nah, agama mengajarkan enggak yang namanya as-samaha, toleransi? Mengajarkan. Mengajarkan. Agama mengajarkan yang namanya inna bu'istu bil hanifiyati samha, kata Nabi. Ya. Aku diutus ya, dengan membawa ajaran hanifiyah yang lurus ya, dan ajaran yang samha, yang lapang, toleransi. Ya. Buktinya apa? Misalnya ada orang sholat yang harusnya berdiri ya, tapi kalau dia tidak mampu, boleh enggak duduk? Boleh. Ada namanya samha dalam Islam. Ya. Jadi toleransi dalam Islamnya tidak mengharuskan orang sholat berdiri kalau dia enggak mampu bisa berbaring. Begitu pula dalam Islam kalau orang puasa Ramadan hukumnya wajib, tapi kalau dia safar boleh enggak dia berbuka? Itu namanya toleransi dalam Islamnya. Jelas. Nah, kemudian paham toleransi yang diajarkan dalam Islam ini dipraktikkan tapi dengan cara yang enggak sesuai. Ada orang siang hari Ramadan sengaja enggak puasa padahal enggak ada udzur. Terus bilangnya apa? Ya toleransi lah. Urusan puasa-puasa, hormati yang enggak puasa itu. Kamu lah maksiat terang-terangan. Hormati yang enggak puasa. Hormati yang enggak puasa. Iya, pernah. Padahal enggak ada apa? Enggak ada udzur. Kamu enggak sakit, enggak musafir. Terang-terangan di depan orang muslimin padahal kamu muslim. Lain hal kalau kamu kafir itu urusanmu. Kamu muslim. Apa alasanmu? Si nasihat ini enggak jadi bilangnya apa? Ah, jangan urusan itu urusan saya. Nah, ini ya. Kalau toleransi yang seperti ini, ya ini beda. Paham? Kemudian ada lagi toleransi yang lebih parah lagi ya. Melakukan selawatan di dalam gereja. Selawatan diajarkan enggak dalam Islam? Iya, siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali Allah bersalawat dia 10 kali. Ah, dilakukan di dalam gereja. Untuk apa? Toleransi. Toleransi apa? Nah. Oh, banyak yang kacau-kacau ini. Atas nama apa? Toleransi. Menghasilkan berbagai bentuk bid'ah. Yang ke-20, ayyuf alama huwa jaizun syar'an ala wajhin yu'taqadu fi annahu matlubun syar'. Dilakukan sesuatu yang hukumnya jaiz itu mubah, boleh dalam syariat, tapi dengan cara yang diyakini ya padanya bahwa itu dituntut dalam syariat, wajib atau kayak sunnah gitu, padahal apa? Jaiz. Boleh saja ya, misalnya ketika ngubur jenazah ya, boleh nggak misalnya tukang gali kuburnya belum selesai terus jenazah sudah dibawa ya, daripada nunggu nggak ada kegiatan ngumpul ya, kasih nasihat jangan, boleh nggak tuh? Boleh. Tapi kemudian dilakukan apa? Terus menerus gitu, paham? Padahal sudah dikubur, sudah selesai. Tapi jangan pulang dulu. Kita duduk dulu ya, ceramah. Jelas. Ceramah sampai kemudian apa nangis. Kemudian kalau ada orang yang apa enggak ikut dengar langsung pergi. Wah, jadi masalah dia. Nah. Enggak mau dengar nasihat. Padahal itu apa? Jaiz saja, boleh. Itu kalau perlu apa dalam momen yang memang menuntut seperti itu. Kayak Nabi SAW ya, dalam rangka menunggu apa di galinya kuburan sampai selesai, maka beliau kumpulkan sahabat kasih nasihat. Tapi enggak terus-menerus begitu juga. Jelas. Nah, ketika dia mudawamah, seakan-akan itu bagian dari apa? Rangkaian pelaksanaan jenazahnya. Yang kalau enggak ada itu kayak enggak afdol atau ada yang kurang dalam amalan. Nah, ini masalah. Jadi bid'ah itu kata Syekh Ibnu Taimiyah. Nah. Banyak enggak itu? Banyak. Bahkan yang membawa bendera sunnah katanya. Nah. Mendakwakan sunnah tapi masih enggak ngerti masalah seperti ini. Yes. Terlalu apa? Dikuasai oleh emosi. Ini hati kita bersedih, hati kita siapa yang ya, di saat ini tertawa maka dia nanti di kuburannya apa bakal ditahu apa enggak diperhatikan juga sama orang. Jadi menanamkan itu apa seakan-akan sesuatu yang dituntut dalam agama padahal tidak ada. Nah, jelas ini masalah. Atau ceramahnya antara tarawih dengan witir. Pada asalnya boleh enggak? Boleh saja momennya. Momennya. Tapi jangan jadikan apa? Udah wamah terus menerus begitu. Dan seakan-akan itu suatu rangkaian. Ya. Makanya hati-hati sesuatu yang boleh kalau kamu kerjakan dengan mudawamah ya, sehingga dikesankan seakan-akan apa? Bagian dari ajaran syariat itu bisa jadi bid'ah. Jelas. Nah, habis sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketemu kawan Farhad. Mama, apa kabar? Assalamualaikum. Salaman gitu ya, jabat tangan. Nah, bagus nih. Kan habis sholat kita fokus dengan Allah Ta'ala. Setelah selesai sholat, kita kembali ketemu. Ya. Syariatnya ketemu kan salaman gini. Iya, Ustaz. Salaman, salaman. Awalnya mubah, awal lama apa? Mudawamah terus seakan-akan jadi bagi bagian dari rangkaian ibadah. Nah, jadi bid'ah. Banyak yang kayak gitu ya. Yang tadinya mubah, tapi karena apa? Terus-menerus dibiasakan sehingga apa? Menjadi seakan-akan ajaran syariat. Benar ini. Dalam pernikahan ya, mesti ada yang namanya apa? Khutbah ya. Atau sebelumnya baca Qur'annya. Selalu begitu. Ya. Padahal gak ada aturan dalam Islam harus begitu ya. Yang penting akal, ijab kabul, ada wali, ada saksi. Selesai sah. Ada pun kayak gitu ya, lihat momen aja. Perlu atau enggak. Kalau perlu lakukan, kalau ada ya enggak usah. Nah, dan jangan apa? Mengesankan sangka-sangka rangkaian dari apa? Pelaksanaan nikah yang kalau enggak ada itu kayak pernikahan ini enggak syar'i. Kok apa diam-diam saja gitu. Dibilangnya diam-diam padahal rame. Orang makan-makan dibilang sepi-sepi, enggak ada rame-rame. Ya, rame dalam artian apa? Seperti yang mereka mau. Ini enggak betul ya. Dan kemudian yang ke-21 an ya'mala bil ma'siyatil ulama'u wa tadharu min jihatihim bihaitsu ya'taqidu al-'ammatu anna hadhil ma'siyata min ad-din. Ah, ini bahaya. Ulama manusia biasa ada salahnya juga ya. Berbuat maksiat. Dan nampak itu dari mereka. Ulama ini melakukannya. Jelas. Kemudian orang awam apa? Meyakini kalau maksiat itu bagian dari agama dengan alasan itu alim fulan melakukannya. Nah, bahaya ya. Makanya makam ulama itu mulia ya. Sehingga kalau mereka terjatuh dalam kesalahan pun jadi bahaya. Walaupun itu mungkin takwil ya atau ijtihad mereka yang salah. Nah, tapi orang awam menganggapnya apa? Itu benar, itu agama. Masa. Makanya harus didudukkan ya perkaranya sehingga orang bisa tahu batas. Yang ke-22, an ya'mala bil ma'siyatil awam wa tashi'u fihim wa la yunkiru al ulama wa hum qadirun 'ala al inkar. Bihaitu ya'taqidul 'ammatu anna hadhihi al-ma'siyah mimma la ba'sa bih. Sekarang kebalikan, yang berbuat maksiat orang awam dan tersebar masyhur di kalangan mereka amalan maksiat itu. Tapi ulama enggak ada yang mengingkari. Padahal mampu mengingkari minimal dengan lisan atau minimal dengan apa? Berbarok, berlepas di din. Sehingga orang awam menganggap bahwa maksiat itu enggak masalah. Ya. Tuh, di tengah-tengah kita banyak ulama tadi diam saja. Bahkan mereka apa? Ikut juga. Nah, ini masalahnya. Yang terakhir, yang ke-23, ma yatarattabu ala fi'lil bid'il muhdatsah min al-a'mal. Apa yang dihasilkan dari perbuatan bid'ah yang muhdatsah dari amalan. Nah, dari suatu bid'ah kemudian menghasilkan apa? Amalan, amalan. Nah, nanti akan didetailkan masing-masingnya pada tempatnya. Insyaallah itu dulu yang bisa kita baca. Nah, lainnya kita sambung lagi. Sekarang, alhamdulillah.